Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Suara tengahnya naikkan, bassnya turunkan. Babun. Babun liyajtanibul wajh fi ad-darbi. Bab hendaklah menghindari memukul wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dia mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajh. Apabila salah seorang kalian memukul pembantunya, falyajtanibil wajh, hendaklah dia hindari memukul wajah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang harus memperhatikan ketika dia menghukum, ketika dia mau membalas, atau di saat dia harus memukul, hendaklah dia perhatikan, yaitu masalah wajah. Jangan sampai seorang itu memukul wajah, karena wajah merupakan anggota badan yang paling terhormat dari antara anggota tubuh manusia. Sebagaimana di kajian lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqulu qabbahallahu wajhak." Jangan kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu. Mencela wajah saja tidak dibolehkan, apalagi sampai memukul wajah. Dalam hadis ini juga menyebutkan bahwasanya secara implisit seorang itu boleh memukul, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Boleh memukul jika memang diperlukan pukulan tersebut. Perhatikan hadisnya, idza daraba ahadukum khadimahu, Apabila salah seorang kalian, apabila salah seorang kalian memukul pembantunya, hendaklah dia jangan memukul wajah. Janganlah dia pukul wajah. Ini menunjukkan bahwa boleh memukul. Jika itu memiliki maslahat, ada maslahat yang jelas. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud tidak boleh memukul, maka beliau akan katakan janganlah kalian memukul. Karena otomatis kalau kita dilarang memukul, otomatis tidak akan ada orang yang memukul wajah. Karena seluruh anggota badan pada dasarnya tidak boleh dipukul. Namun hadis sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza daraba ahadukum khadimahu, apabila salah seorang kalian memukul pembantunya, falyajtanib alwajh, hendaklah dia menghindari wajah. Artinya boleh memukul, tetapi jangan sampai memukul wajah. Hukuman memukul sebagaimana yang telah kita pelajari itu dibolehkan. Dibolehkan. Baik itu anak kita maupun istri kita, bahkan anak yatim sebagaimana yang telah kita pelajari. Aisyah menyatakan bahwasanya aku memukul anak yatim sebagaimana memukul anak. Tentunya memukul itu adalah alternatif yang terakhir dalam penggunaan hukuman. Sebagaimana yang Allah sebutkan terkait dengan istri, dia boleh memukul, seorang suami boleh memukul istrinya. Tentunya dengan catatan, pertama dia harus nasihati terlebih dahulu. Yang kedua, dia boleh menggunakan boikot. Yang ketiga, kalau juga tidak mempan, tidak bisa merubah sang istri, boleh memukul. Demikian juga terkait dengan didikan anak. Rasulullah menyuruh agar kita memerintahkan anak kita sholat seusia, di saat dia berusia 7 tahun. Dan pukul dia kalau dia sudah berusia 10 tahun juga masih belum sholat. Itu juga menggunakan pukulan. Baik. Kemudian demikian juga di sini masalah pembantu. Jangan dipukul. Ya, jangan dipukul. Di hadis-hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Mas'ud, di mana dia sedang mukul pembantunya, memukul budaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud, sungguhnya Allah itu lebih mampu menghukummu ketimbang engkau menghukum pembantumu." Demikian juga di hadis yang lain, yang lalu yang telah kita pelajari, bahwasanya Abdullah bin Umar mengutus salah seorang hamba sahayanya untuk menukarkan emas atau perak. Tapi ternyata dia tukarkan dengan sistem hutang ataupun tertunda. Dia menundanya pembayaran hingga besok hari. Karena ini perkara yang dilarang dalam syariat, makanya Abdullah bin Umar memukulnya, memukul pembantunya tersebut. Kemudian dia katakan, "Pergilah dan ambil kembali emas tersebut." Di sini juga ada kalimat memukul. Artinya ikhwatiddin, dalam memberikan pendidikan boleh menggunakan pukulan. Boleh menggunakan pukulan. Tentunya setelah alternatif-alternatif lain sudah dilalui. Dan apabila memang kita menimbang harus memukul, maka jangan pukul wajah. Dari Jabir, qala, dia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidabbatin qad wusima wa yudakhin min khirahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi seekor hewan di mana wajah hewan ini sudah diusim. Usim itu besi panas kemudian ditempelkan di hewan. Itu sebagai tanda biasanya. Misalnya yang punya namanya Zaid misalnya, dipakailah huruf Z. Kalau dia dicat, cepat habisnya, cepat hilangnya. Maka biasanya orang dahulu dibuat besi bentuk Z, itulah kira-kira, kemudian setelah dipanaskan, dilekatkan di kulit tuh hewan. Sehingga huruf Z ini tidak akan bisa dihapus. Kalau cat atau yang lain masih bisa dikerik. Masih bisa dikerik, masih bisa diambil oleh orang lain. Tapi dengan cara al-wasmu, yaitu membakar besi dan ditempelkan di kulit tuh hewan, ya, maka tanda ini tidak akan hilang. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada tanda bakar ini di seekor unta atau kambing begitu. Lantas Rasulullah sallallahu marah. Yudakhinu min khirahu. Yudakhinu min khirahu ini berarti baru terbakar, artinya masih berasap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat siapa yang melakukan ini. La yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Janganlah seorang pun melakukan wasm. Ingat apa itu wasm tadi? Memberi tanda dengan besi panas. Memberikan tanda di kulit hewan dengan menempelkan besi panas. Janganlah seseorang itu memberikan wasam di wajah seekor hewan, dan juga jangan dia pukul wajahnya. Bayangkan ikhwatiddin, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah hewan. Jadi kalau kita melihat ada kucing ngambil ikannya, jangan ditempel dia. Kan, karena biasanya kan kepalanya itu duluan, pok muter di sana misalnya begitu. Maka ini enggak dibolehkan. Ya, enggak boleh pukul wajah hewan, insyaallah. Dari hadis ini ikhwatiddin, Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil beberapa istinbat. Ammat darbu fil wajhi famanhiyun anhu fi kulli haywan al-muhtarim al-muhtaram. Adapun memukul wajah itu terlarang pada setiap hewan muhtaram yang dihormati. Yang dihormati artinya yang memang kita makan. Ya, yang memang kita makan, kambing, unta, lembu, ayam. Kemudian minal adami wal hamiri wal khail wal ibil wal bighal wal ghanam wa ghairiha. Jadi hewan yang boleh dimakan dan juga kendaraan-kendaraan kita. Seperti apa? Baik itu manusia maupun keledai, maupun keledai, kuda, unta, bighal. Tahu bighal? Bighal adalah kawin silang antara keledai dengan kuda. Bighal wal ghanam, kambing dan lain-lainnya. Walakinna fil adami asyad. Hanya saja pukulan, memukul wajah anak Adam itu lebih terlarang. Jadi jelaslah ikhwatiddin bahwa memukul wajah itu dilarang dalam agama Islam. Adapun wasmu, wasmu itu yang tadi, menempelkan besi panas di hewan tertentu. Kalau dahulu juga ditempelkan di budak ya, di hamba sahaya, di kulitnya. Ya terbakar kulitnya, tapi setelah sembuh nanti dia akan apa namanya, ada tanda yang nggak bisa di, tidak bisa dihilangkan. Adapun wasmu, sepakat para ulama, tidak dibolehkan, tidak dibolehkan jika dilakukan pada wajah hewan. Jika dilakukan pada wajah hewan, gimana kalau di tempat yang lain, di kakinya misalnya, di pahanya misalnya, atau di perutnya misalnya? Adapun di tempat lain, ikhwatiddin, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mirbadan, kami mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau di kandang kambingnya, wa huwa yasimu ghanam, beliau sedang melakukan wasam pada kambing-kambingnya. Ya. Wa ahsibuhu fi udhuna fi adhaniha, dan aku lihat sepertinya beliau melakukannya di telinga-telinga kambing tersebut. Jadi wasam, betul-betul wasam. Jadi tanda yang digunakan pakai besi panas tersebut diletakkan di telinga si kambing. Ini sebagai tanda kepemilikan fulan. Itu menunjukkan bahwasanya bahwa boleh melakukan wasam pada hewan, tapi yang tidak dibolehkan yaitu di wajah. Apakah telinga termasuk wajah? Apakah telinga termasuk wajah? Telinga tidak termasuk wajah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah membasuh telinga, al-udhunan minar ra's. Kedua telinga termasuk kepala. Makanya kalau kita berwudu, Allah subhanahu dalam mempraktikkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Karena kedua telinga termasuk kepala, maka pengusapannya pun sekaligus setelah mengusap kepala. Al-udhunan minar ra's. Telinga itu termasuk kepala. Makanya dilarangnya melakukan wasam di wajah tidak termasuk telinga. Bagaimana kalau di kepala? Boleh. Pokoknya bukan di wajah hewan. Ya antum kira-kiralah batas wajah hewan itu dari mana sampai mana. Kalau manusia, wajahnya dikatakan wajah dari mulai tumbuh rambut bagian dahi, terus ya dari sampai ke anak telinga, terus ke batas rahang, ya dagu, ya multaqalihain, bertemunya dua jenggot. Karena dalam bahasa Arab di sini dikatakan termasuk jenggot. Kalau kita kan yang di sini jenggot, sini jambang. Dalam bahasa Arab ini terus masih tetap dikatakan jenggot, bertemu jenggot, termasuk ini dagu. Itu semua dikatakan wajah. Kalaupun ada seorang karena saking banyak berpikir, tumbuhnya enggak lagi di sini tapi sudah di sini, ya. Maka dia tidak wajib membasuh wajahnya sampai enggak begitu. Jadi cukup yang memang biasanya saja. Demikian. Itulah mengenai wajah. Berarti al-wasam itu tidak boleh dilakukan jika di wajah. Selain wajah dibolehkan, ya. Selain wajah itu dibolehkan. Selama tujuannya hanya sebagai tanda, bukan untuk mengazab. Ingat, karena wasem itu hanya sebagai tanda, bukan untuk mengazab. Diambilnya besi panas misal, tempel ke terus begitu. Kalau untuk mengazab hukumnya haram, enggak dibolehkan. Baik. Bagaimana kalau wasem untuk manusia? Wasem untuk manusia enggak dibolehkan, ya khafidin. Jangankan hanya untuk tanda, untuk sebagai Pengobatan juga enggak dibolehkan. Rasulullah pernah melarang berobat dengan cara kei. Kei itu besi dipanaskan, dilengketkan di badan si pesakit. Ini enggak dibolehkan. Ya. Untuk maslahat penyembuhan penyakit saja enggak dibolehkan, konon lagi hanya sebagai tanda. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu yang beliau melakukan wasam di telinga kambing. Dalam riwayat yang lain, ra'aitu fi yadi Rasulullah sallam al-misam. Aku melihat di tangan Rasulullah ada misam. Misam itu alat untuk wasam. Besi, Pak, besinya yang dipanaskan. Alat untuk mewasam, yaitu wa huwa yasimu ibil sadaqah. Beliau membuat tanda wasam pada unta zakat. Jadi intinya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya wasam itu dibolehkan. Wasam dibolehkan. Kecuali kalau di wajah, itu tidak dibolehkan. Adapun pukul, ya. Pukul bagaimana? Pukul enggak dibolehkan juga. Enggak dibolehkan juga jika dilakukan di wajah. Baik hewan apalagi manusia. Ya, enggak boleh kita tampar wajah ayam. Tadi sejenak terfikir oleh saya, gimana kalau kita mau masak ikan lele dipukul tuh kepalanya? Muncul pertanyaan lagi, apakah ikan lele itu ada wajah atau hanya kepala? Nah itu dia, agak repot tadi. Sambil saya jelasin ke antum sambil mikir, apa iya gimana caranya? Ikan lele, karena kan kalau mak-mak ini makan ikan lele dipukul dulu, enggak langsung digoreng kan? Tapi itu bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Yang dipukul itu kepalanya, wajahnya dari mana sampai mana? Enggak tahu juga saya wajah ikan lele itu dari mana sampai mana. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah lantas melaknat, ya, la'anallah man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan wasam tersebut atau yang memukul wajah. Kalau sudah itu dilaknat, berarti itu termasuk dosa besar. Babun man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Bab, barang siapa yang menampar hamba sahayanya, hendaklah dia merdekakan, tapi tidak wajib. An Hilal ibn Yasaf qala, dia berkata, kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn al-Muqarrin. Dahulu kami menjual pakaian atau kain di kampung Suwaid bin Muqarrin. Fa kharajat jariyatun. Keluarlah seorang hamba sahaya perempuan. Faqalat li rajulin syai'an. Lantas dia berkata sesuatu kepada seseorang. Fala tamaha dzalikar rajul. Lantas laki-laki ini langsung menampar si hamba saya perempuan tadi. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin. Lantas Suwaid bin Muqarrin mengatakan, alatamta wajahaha, apakah kamu tampar wajahnya? Laqad ra'aitu nisa bi'usabatin wa ma lana illa khadimun. Sesungguhnya saya adalah salah seorang dari 7 bersaudara, dan kami tidak memiliki kecuali hanya seorang khadim, seorang pembantu ataupun hamba sahaya. Fala tamaha ba'duna, sebagian kami ada yang menampar dia, si pembantu ini. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyutiqaha. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Tuh, menampar. Yang namanya tampar itu pasti di wajah, kecuali tampel. Ya, tampel itu tidak harus di wajah, tapi kalau tampar itu pasti di wajah. Latoma itu memukul di wajah. Memukul di wajah. Latom, memukul wajah dengan telapak tangan. Ya, memukul wajah dengan telapak tangan. Jadi Latom ini memiliki makna khusus dengan cara yang khusus dan tempat khusus. Ya, cara yang khusus dan tempat yang khusus. Itu latom namanya. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya dari jalur Muawiyah bin Suaid bin Muqarrin. Qala, dia berkata, "Latamtu maula lana fafarra." Aku pernah memukul hamba sahaya kami. Fafarra, lantas dia lari. Fada'ani abi, lantas aku pun dipanggil oleh ayahku. Faqala lahu, dia berkata kepadanya, iktasso. Iktasso artinya balas. Kunna walal muqarrin sabah, kami anak-anak muqarrin ada 7 orang. Lana khadimun falatamaha ahaduna. Kami memiliki seorang pembantu. Salah seorang kami dari 7 bersaudara itu menamparnya. Fadzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas nabi, dia menyebutkan tersebut kepada nabi dan nabi berkata, "Murhum falyu'tiquha." Kata Rasulullah, perintahkan mereka agar memerdekakan hamba sahayanya. Faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dikatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lahum khadimun ghairuha." Tapi ya Rasulullah, mereka tak punya pembantu, hanya 1 orang. Qala falyastakhdimuha fa idza staghnu khallu sabilahum. Ya, manfaatkan dia tenaganya, kalau sudah selesai ataupun kalau mereka sudah tak membutuhkannya lagi, maka hendaklah dia biarkan pergi, artinya hendaklah dia merdekakan. Jadi di sini dalam 2 hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat yang menampar pembantunya untuk dimerdekakan. Lantas bagaimana seorang laki-laki, seorang suami menampar istrinya? Apa yang dia lakukan? Diceraikan, gitu. Ya, enggak. Karena diceraikan itu lebih menyakitkan ketimbang ditampar. Beda halnya dengan hamba sahaya. Seorang hamba sahaya ketika dia ditampar, kemudian sebagai pengobat hatinya, dia dimerdekakan. Itu sebuah hadiah untuk dia. Yang tadinya statusnya sebagai hamba sahaya, berubah menjadi seorang yang merdeka, tak terkait dengan siapapun. Ini sebuah kafaroh terhadap perbuatan tamparan tersebut. Adapun istri, ya, ketika ditampar oleh suaminya, jangan dimerdekakan dia dengan cara, kalau gitu saya merdekakanlah dia Ustaz, dengan cara saya ceraikan. Enggak. Kalau istri itu ditampar, kemudian minta maaf, dengan cara bagaimana? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kasih duit misalnya. Berapa? Enggak usah duit lah bang. Mobil aja. Udah kasih mobil kalau bang sanggup. Artinya kasih dia hadiah. Ya, kasih dia hadiah. Untuk mengobati hatinya. Enggak usah mahal-mahal, yang sesanggupnya saja. Bawa makan misalnya. Ya, bawa makan. Apa dia suka? Dia suka sate padang. Bawa sate padang. Demikian aja dia makan. Begitu caranya ikhwatiddin untuk mengobatkan hatinya yang terluka karena ditampar oleh suaminya. Itulah ikhwatiddin. Taib. Dalam riwayat yang lain, kan di sini enggak disebutkan siapa di antara yang 7 itu yang menampar si pembantu. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan detailnya. La tamaha asgharuna. Yang menamparnya adalah yang paling bungsu. Mereka kan 7 bersaudara. Ya, 7 bersaudara. Yang menamparnya adalah yang paling bungsu. Kemudian ikhwatiddin, dari sini juga jelas bahwasanya Kalau ada seorang menampar pembantunya atau menampar hamba sahayanya, maka dia merdekakan. Kalau yang dia tampar bukan hamba sahaya, tapi berupa pembantu atau istri atau anak atau segala macamnya, maka beri dia hadiah, ya, untuk menyenangkan dia. Ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam ini, dia memiliki seorang hamba sahaya yang dia tugaskan untuk mengembala kambing. Suatu saat, seekor kambing dimangsa oleh serigala. Lantas marahlah Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu kepada si pengembalanya. Kalau bahasa kita, kamu tuh kemana saja? Kenapa nggak dijaga ini kambing-kambing sampai di mangsa oleh serigala? Kemudian kata Muawiyah bin Hakam, kutamparlah dia. Ditampar. Setelah ditampar, menyesal Muawiyah bin Hakam. Lantas dia tanya kepada Rasulullah, ini gimana caranya? Saya sudah tampar dia. Ceritakanlah, lantas kutampar. Lantas Rasulullah SAW menyuruh, coba bawa kemari. Setelah didatangkan oleh Muawiyah bin Hakam, Rasulullah bertanya kepada si pengembala ini. Dia bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Allah fis sama. Allah di langit. Pertanyaan kedua, man ana? Siapa aku? Dia menjawab, anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, a'tiqha. A'tiqha. Merdekakan dia. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang wanita mukmin. Ini juga menunjukkan bahwasanya hasil dari tamparan yaitu memerdekakan hamba sahaya. Begitulah masalah tampar menampar. Ya, itu bukan perkara yang mudah. An Nabi Syu'bah an Suwaid bin Muqarrin al-Muzani ra'a rajulan latama gulamahu. Dia melihat seorang laki-laki menampar gulamnya, menampar hamba sahayanya. Faqala, ama alimta anna surata muharramah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya surah, gambar itu merupakan haram? Surah di sini maksudnya wajah. Ya, surah yang dimaksud adalah wajah. Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwah. Aku memiliki 7, kami 7 bersaudara. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu wasallam masih hidup. Wa ma lana illa khadim. Kami tak memiliki kecuali hanya satu orang pembantu. Falatamahu ahaduna. Salah seorang kami menampar dia, si pembantu ini. Fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutiqaha. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Jadi beberapa hadis ini jelas menunjukkan kalau mau memukul jangan pukul wajah. Tapi kalau sempat memukul wajah, maka kafarohnya adalah kalau dia seorang hamba sahaya, dia dimerdekakan tetapi tidak wajib. Merdekakan, itu yang terbaik. Adapun kalau dia bukan hamba sahaya, maka si penampar harus berijtihad bagaimana caranya agar yang ditampar itu terobati hatinya. Dalam hadis ini perhatikan ikhwatiddin. Ini kan menceritakan sebuah kesalahan. Diceritakan sebuah kesalahan. Dulu kami ada 7 bersaudara. Salah seorang kami ada yang nampar. Akhirnya Rasulullah menyuruh kami untuk memerdekakan. Ini kan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Karena menampar wajah itu hukumnya haram. Tapi ini diceritakan kepada orang lain. Karena ini dikatakan dulu, begitu. Kejadiannya kan dari itu dulu. diceritakan kepada seorang laki-laki yang dia melihat menampar pembantunya. Maka diceritakanlah, dulu kami pernah menampar pembantu kami. Ini sebuah kesalahan. Padahal kan kita mengetahui bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu mu'afa. Mu'afa, dimaafkan. Dosanya dimaafkan. Illal mujahir. Kecuali orang yang terang-terangan. Yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Siapa itu mujahir? Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan dosa yang dia lakukan, tapi malah dia menceritakannya. Dalam satu hadis sebutkan, dia menceritakan sebuah dosa pada malam hari, kemudian Allah rahasiakan dosa tersebut, tak ketahuan orang, namun dia malah menceritakan ke orang lain. Ini namanya mujahir. Lebih besar dosanya ketimbang seorang yang melakukan kesalahan diam-diam dan Allah rahasiakan. Maka apa yang telah Allah rahasiakan jangan diceritakan. Misalnya ini, kalau seorang pernah, misalnya pernah apa ya, pernah terlibat narkoba, ya, pernah terlibat narkoba, maka dia jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau dia pernah melakukan perjudian, jangan dia ceritakan ke orang lain. Sudah, kalau dia sudah taubat, taubatan nasuhah, rahasiakan. Itu dia. Kalau dia pernah pacaran, mungkin dia termasuk playboy kelas kakap misalnya. Ada banyak perempuan yang menjadi korbannya, mantannya. Hijrahlah dia, tobatlah dia. Dia jangan menceritakan mantan-mantannya tersebut kepada istrinya. Dek, itu akhwat itu loh yang baru tobat itu. Itu mantan abang dulu itu. Haram hukumnya, gak boleh. Gak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Karena pacaran itu hukumnya haram. Jangan diceritakan. Atau, apa namanya, antum pernah share di Facebook misalnya, atau di IG misalnya, di IG misalnya, hapus semua yang antum bersandaran dengan pacar misalnya, atau antum pernah minum tua misalnya, minum tua aja bangga, minum tua ha, ada di Facebook, ada di IG antum, ada di apa lagi, di media sosial, hapus semua, ya, jangan di like lagi, sudah hijrah. Tak dibolehkan. Semua dosa yang pernah kita lakukan dirahasiakan, tutup mati rapat-rapat. Tapi ini kan sebuah dosa juga. Dia menampar pembantunya. Sementara tampar itu hukumnya haram. Tapi dia ceritakan. Ini bagaimana? Bolehkah seperti ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tetap enggak boleh. Tapi yang rajih, yang dibanyakan sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa selama dia punya maslahat, maslahat rajihah, maslahat yang jelas untuk orang yang kita beritahu sebagai pelajaran bagi dia, maka dibolehkan. Misalnya antum melihat seorang yang sedang merokok, pencandu rokok, antum perokok berat dulu, ya, perokok berat, gak bisa berhenti rokok. Saking beratnya, gak ada rokok, rotan dia isap. Soalnya. Itu bagaimana ikhwatiddin? Saking candunya. Kemudian hingga akhirnya mungkin dia terserang penyakit dan lain-lainnya. Hingga akhirnya dia tobat dari rokok dan Allah sembuhkan penyakitnya. Taip. Dia boleh ceritakan itu. Dek, abang dulu begini loh. Hati-hati loh deh, abang dulu begini. Dia mengalami sendiri permasalahannya. Ya, pengalaman dia itu bisa dia ceritakan sebagai pelajaran. Jangan sampai apa yang terjadi pada dirinya itu terjadi juga pada diri orang tersebut. Jadi kalau gunanya untuk apa namanya, sebagai pelajaran, ibroh, bisa diambil pelajaran, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan. Hanya untuk dia saja. Ya. Bukan diumumkan. Itu dia. Ya. Hanya untuk dia saja. Makanya Allahu a'lam bissawab, kalau untuk ya, kalau untuk satu pelajaran dan itu jelas manfaatnya, boleh kita menceritakan agar orang lain tidak terjerumus atau tidak terkena apa yang pernah mengenai kita. Itu dibolehkan. Tapi kalau dia malah memberikan ide, ada yang merokok, "Dek, kok merokok sih? Gak boleh loh, Dek. Tapi begini loh cara yang bagus merokok." Itu gak dibolehkan. Ya. Itu berarti sama dia telah membuka aibnya dan dosanya. Dan otomatis dosanya itu menjadi lebih besar. Ya. Bisa menjadi lebih besar. Ada juga yang menyebutkan, mengapa tidak dibolehkan kita menceritakan? Tidak boleh menceritakan dengan maksud membanggakan. Inti jangan macam-macam. Saya preman kampung lalang tahun 80, 90-an sampai 2001. Preman. Tapi karena di toko orang kepala saya benjol, saya tobat misalnya. Maka enggak dibolehkan. Artinya sebagai membanggakan diri. Antum punya tato di sini. Tato apa ya kira-kira? Tato lah pokoknya, entah gambar kelele lah misalnya. Udah. Kemudian antum menceritakan, saya dulu mantan preman, bukan. Oh, nih buktinya nih. Hanya sekedar seperti itu. Ya, maka ini enggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Artinya sepertinya dia bangga dengan perbuatan tersebut. Bangga dengan perbuatan. Jadi seorang yang menceritakan dosanya yang telah dirahasiakan oleh Allah, namun dia menceritakan ke orang lain dan bangga dengan dosa seperti itu, maka enggak dibolehkan. Terkadang ada orang yang baru taubat. Qadarullah ma syaa fa'ala, taubatnya masuk pada kelompok bid'ah. Kemudian ada orang lain, "Bang, ini bid'ah ini yang abang lakukan. Kau jangan bid'ah-bid'ahkan orang. Aku dulu mantan preman." Enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya. Kubacok kok nanti, enggak tahu kok aku merupakan mantan preman. Enggak dibolehkan. Ya sudah, namanya juga mantan kan. Ya sudah, tutup saja. Enggak usah ceritakan. Kalau Anda enggak senang dengan apa yang dinasihatkan, ya sudah, enggak usah terima. Tapi kalau malah dia, "Kamu jangan bid'ah-bid'ahkan, karena saya itu mantan preman, alhamdulillah saya sudah begini, saya sudah sholat." "Tapi bid'ah bang." "Iya gak apa-apa lah, yang penting kan sholat." Misalnya begitu. Maka dosanya dua. Dosa perbuatan bid'ah yang dilakukan, yang kedua apa? Menceritakan kembali kepremanannya pada waktu dulu. Maka gak dibolehkan. Oleh karena itu kalau ada orang yang bangga, ya bangga dengan perbuatan dosa yang dilakukan, dia ceritakan kepada orang lain, maka dosanya dosa besar. Ya, termasuk dosa besar, maka tidak perlu diceritakan. Bagaimana kalau ada seorang wanita yang sempat berzina, kemudian dia taubat, lantas dia kemudian ada seorang laki-laki yang meminangnya. Apakah dia harus menceritakan perbuatan dia dahulu? Hukum dasarnya termasuk aib dan itu tak perlu diceritakan. Tetapi resikonya, ya, resikonya besar. Jangan sampai setelah menikah, kemudian baru ketahuan, lantas si suami merasa terkhianati, akhirnya dicerai. Memang pada dasarnya enggak perlu dia ceritakan. Tetapi itulah resikonya. Ya. Itulah resikonya. Gimana kalau seandainya dia tanya, "Adik masih gadis kan?" Dalam hatinya gadis, tapi ada terselip tidak perawan. Kan banyak tuh gadis enggak perawan. Ya. Tentunya yang bertanya itu sesuai dengan yang dipahami, pertanyaan itu sesuai dengan dipahami oleh si penanya. Itu dia ikhwatiddin. Makanya dalam masalah ini, ya, seharusnya memang si akhwat tersebut yang sudah tobat tidak perlu menceritakan. Tetapi memang resiko, ada resiko. Ya alhamdulillah kalau seandainya sang suami bisa menerima dengan senang hati. Tidak masalah, Dik. Ya, tidak masalah. Yang penting kamu sudah bertobat. Tapi kalau ada suami, ada masalah suami itu merasa terkhianati. Bahkan ketika dia ceritakan kepada keluarganya, keluarga besar laki-laki merasa terkhianati. Ini bagaimana? Kan masalah jadi runyam. Ya, itulah resikonya. Itulah resikonya. Allahu a'lam bishawab, apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau ditanya, ceritakan saja. Supaya keluarga sang suami bisa menerima apa adanya. Tidak merasa terkhianati. Okeylah ikhwah, itu sajalah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan jika ada pertanyaan. Suami saya ini masya Allah Ustaz, memang baik Ustaz. Apapun yang saya minta selalu diberikan. Tapi memang suami sering bilang dia nyesel karena saya tidak sesuai dengan yang dia harapkan dari sisi fisik. Padahal waktu nazar saya sudah sejujurnya, jujur semuanya. Tapi katanya sudah terlanjur menikah, ya sudah. Saya minta diceraikan suami malah marah-marah. Dia cuma bilang mau poligami aja dan cari yang cantik. Tapi tidak mau menceraikan saya karena sikap saya ini saya belum bisa cinta sama suami saya Ustaz. Sampai pernikahan yang sudah 2 tahun ini dan qadarullah belum berikan momongan, bagaimana solusinya Ustaz? Apakah saya pasrah saja dan berdoa atau bagaimana? Memang dalam dunia berumah tangga itu banyak sekali pernak-perniknya ikhwatiddin. Banyak sekali pernak-perniknya. Pertama, nasihat saya untuk para ikhwah dan akhwat terkait dengan masalah nazar. Terkait dengan masalah nazar, ketika nazar tolong diperhatikan sebaik-baiknya. Perhatikan sebaik-baiknya akhwat yang antum nazar. Jangan sampai ada kata-kata menyesal. Ya. Jangan sampai ada kata-kata menyesal. Kalau yang dia katakan ternyata fisiknya tidak seperti yang dia harapkan, memangnya ketika antum nazar itu gimana? Syariat Islam itu luar biasa. Menetapkan adanya sunnah nazar. Supaya antum memahami, inilah calon istri saya. Ya. Demikian juga akhwat. Perhatikan benar-benar calon pendamping dia. Kalau dia sudah setuju, berarti kan dia tadinya sudah cocok dengan fisik si ikhwan. Jangan sampai ada kata-kata menyesal. Saya menyesal dengan abang. Kenapa? Karena mantan saya dulu putih, abang coklat. Terus ketika nazar kenapa? Kemana larinya? Makanya ikhwatiddin, para ikhwan akhwat, ketika kita menikah, kalau antum tujuannya fisik, bisa menyesal. Taib, gak menyesal di bulan-bulan pertama, akan menyesal di 5 tahun berikutnya. Kenapa? Istri tak cantik lagi sebagaimana yang pertama kita lihat. Tak cantik lagi. Tuh, kok bisa gak cantik Ustaz? Iya, karena sudah setiap hari kita lihat. Di dunia ini kalau sudah setiap hari kita lihat, setiap hari kita lakukan, setiap hari kita makan, yang tadinya awalnya istimewa itu tidak lagi menjadi istimewa. Kira-kira saya tanya antum, antum suka enggak makan udang teger yang 1 kilonya itu bisa ratusan ribu? Suka enggak? Suka. Apalagi gratis, suka enggak? Suka. Tapi coba tanyakan ke orang yang peternak udang teger. Nengok udang itu muntah dia. Kenapa? Hari-hari makan udang. Tanyakan pada nelayan yang hari-hari mereka menangkap ikan. Ikan bagi mereka satu hal yang biasa. Bagi kita, ikan segar baru keluar dari laut. Masya Allah, rasanya macam mau dikunyah semuanya. Itulah dunia, ikhwatiddin. Makanya tujuan pernikahan itu intinya adalah kesolehan. Dan kesolehan ini yang akan membuat kita takkan menyesal selamanya. Terutama bagi yang pernah pacaran. Jangan sekali-sekali membanding-bandingkan istri dengan pacarnya sebelumnya. Ih, Dek, adek kok agak buram gitu ya, Dek ya? Mantan abang si Fulana itu, Dek, dia terang loh, Dek. Bagaikan Philip. Allahu Akbar. Haram hukumnya itu, ikhwatiddin. Enggak dibolehkan. Enggak dibolehkan. Ya. Demikian juga seorang akhwat. Mungkin dia punya banyak list mantannya dulu. Qadar Allah dia dapat suami yang ternyata kurang mampu, tidak seperti mantan-mantannya. Jangankan membelikan yang diinginkan oleh sang istri, hanya membelikan sekuntum bunga mawar yang harganya hanya 6.000 sekuntum, dia enggak sanggup. Mendingan kita beli beras ya, Dik. Jangan dia ingat-ingatkan dengan mantan pacarnya. Bang, dulu kalau mantan awak ya, Bang ya, sekeranjang dia belikan bunga ini, sekeranjang. Dalam masalah ini COVID enggak dibolehkan. Jangan. Itu akan merusak rumah tangga. Memang yang mau dicari apa sekarang rumah tangga? Oleh karena itu, Allah mengatakan, ya, Islam mengatakan, fadfar bidatiddin tarabiat yadak. Cari yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Para laki-laki juga begitu. Cari yang soleh, kamu akan beruntung. Kalau fisik, yang seperti ini jadinya. Ya, seperti inilah jadinya. Dan sekarang pemuda-pemudi kita sekarang, masalah fisik itu sangat dominan, beda dengan kami dulu-dulu. Mencari akhwat yang multazimah aja itu susah. Sekarang yang bercadar banyak, makanya udahlah Ustaz, yang penting ngaji. Tapi kan yang cantik Ustaz, cantik putih. Ada lagi yang lebih parah lagi, bukan itu saja, cantik putih yang tingginya 170. Begitu. Beratnya 50. Cungkring dong. Sampai seperti itu. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan. Inilah akibat salah dalam memilih kriteria pasangan. Akhirnya seperti ini jadinya. Ya udahlah Ustaz, bagaimana? Sudah kadung terjadi. Ini bagaimana? Bagi sang istri, hendaklah dia banyak bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia meminta cerai. Selama hak-hak dia masih diberikan oleh sang suami, jangan dia minta cerai. Bersabar saja. Ya, bersabar. Layanilah suami dengan sebaik-baiknya. Jadikan dia sebagai raja pada di diri anti. Walaupun dia banding-bandingkan, walaupun dia katakan menyesal, ya sudahlah. Biarlah dia menyesal. Anti kan enggak menyesal. Tapi Ustaz, rasanya hati saya teriris dan lantas diletakkan jeruk nipis misalnya. Sudahlah, mohon istighfar pada Allah, ya, banyak istighfar pada Allah, banyak baca Quran, banyak ngaji, insyaallah itu bisa tertahankan. Mohonkan ampun kepada Allah, mohonkan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para istri yang mungkin sering tersakiti oleh suaminya, merasa hak-hak dia tidak diberikan, mintalah hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Layanilah suaminya dan minta pahala dari Allah, jangan minta dari sang suami. Karena kalau dia minta dari manusia, pasti dia akan kecewa. Saya sudah layani Ustaz sebaik-baiknya, saya jadikan dia sebagai surganya saya, semua pelayanan setelah saya berikan, saya servis, tapi ternyata suami saya enggak mengerti saya, Ustaz. Sudahlah, minta kepada Allah. Biarkan suaminya yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya bertanya begini, saya ingin jawabannya selain sabar. Aduh, repot itu. Ustaz, jika imam dalam sholat membaca Al-Fatihah yang salah, apakah tetap mengucapkan amin? Ya, tetap. Tergantung kesalahannya. Kalau dia baca Al-Fatihah, ujung-ujungnya, minal jinnati wan nas, antum yang katakan amin. Ya, yang katakan amin. Karena salah ujung. Ustadz, apa hukumnya mengerjakan proyek pembuatan bilik ATM bank konvensional? Gak boleh. Ustadz, saya mau nanya, saya kan sholat subuh di masjid yang imamnya pakai doa kunut. Lalu saya ikutin ketika mengangkat kedua tangan, tapi tidak semua yang saya ikutin. Ketika setelah imam baca wakini wakina syaraf syaroma qadait, saya langsung turunkan tangan saya dan saya lanjut memuji Allah dengan membaca Rabbana tawak walakal hamdu seterusnya. Apakah itu dibolehkan? Kalau antum ikut imam kunut, ya ikut saja sampai akhir, gak usah diparu-paru. Kalau antum menyatakan itu bid'ah, ya sudah gak usah ikut, itu aja. Kalau antum meyakini bahwasanya ini khilafiyah, minimal khilafiyah, antum ikutin imam. Ikutin imam, angkat tangan antum. Dan jangan hanya separuhnya, sampai selesai. Kemudian, kalau antum meyakini itu bid'ah, gak usah ikut dari awal. Jadi gak ada yang setengah ikut, setengah enggak. Dasar yang mengikuti, yaitu hadis umum, innama ju'ilal imam liu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Itulah dia dasar yang mengikuti. Tapi kalau memang itu bid'ah, antum yakin itu bid'ah, jangan ikut dari awal. Itulah dia. Apabila seorang anak meneteskan air matanya hampir setiap harinya karena rindu dengan orang tuanya yang sudah tiada, apakah itu termasuk meratapi orang tua yang sudah meninggal? Ya Khofiddin, ya ini merupakan kasih sayang pada orang tuanya. Tapi jangan sekedar hanya rindu dan meneteskan air mata. Jadikan kerinduan itu sebagai motivasi pada dirinya untuk terus mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bukan nangis saja. Kenapa mas? Rindu dengan orang tua. Itu gak ada gunanya yang seperti itu. Jadikan kerinduan yang bersangatan, yang menggebu dalam dirinya itu memotivasi dia untuk terus mendoakan semua yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal, mendoakannya. Kalau ada yang bisa antum lakukan untuk menambah pahalanya, seperti antum bersedekah atas nama orang tua, umroh untuk orang tua, boleh. Kemudian antum bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua dan teman-teman baik orang tua, gitu caranya. Tapi kalau sekedar nangis kemudian tidak ada doanya, itu gak ada guna sama sekali. Ya, jadi yang terpenting bagi kita yang rindu terhadap kedua orang tua kita, doakan dia. Ustadz, lebih dahulukan mana? Bayar hutang yang banyak atau menikah? Menikah sambil bayar hutang. Iya. Menikah sambil bayar hutang. Kenapa demikian ikhwafiddin? Perhatikan. Allah menyebutkan, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau dia seorang yang fakir, Allah akan kayakan dia. Allah akan berikan dia kecukupan min fadlih dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang menikah itu Allah mudahkan rezekinya. Jadi kita berharap dengan menikah Allah mudahkan rezeki, bisa bayar hutang. Itu dia. Jadi antara nikah dengan membayar hutang itu tidak ada terkait. Masing-masing jalan masing sendiri-sendiri. Kita menikahi seorang akhwat. Itu wanita istri kita. Dia punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hutang itu hutang antum. Jadi ketika antum memberikan nafkah, itu sebenarnya rezeki yang Allah berikan untuk istri kita melalui kita. Jadi nikah aja udah. Ya, nikah aja. Tapi janganlah pula pestanya terlalu mewah. Dia punya hutang 30 juta, pestanya 60 juta. Aduh. Ya. Ini kan berlebihan. Orang yang berpiutang akan marah, loh, kamu gimana sih, pestamu sekian, utangmu belum bayar. Pestalah yang sederhana saja, yang 10 juta bisa enggak pesta? 10 juta. Bisa. Mie Aceh. Menunya mie Aceh. Demikian. Bisa ikhwatiddin. Mie balap. Udah mie balap, mie Aceh, mie apa gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Auli malabisyat." Walimah lah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Hanya sekali beliau menyembelih kambing ketika walimah menikahi istri-istrinya. Kan beliau menikah beberapa kali. Selebihnya Rasulullah pernah mengumumkan para sahabat, barang siapa yang punya korma, datanglah bawa korma. Yang punya minyak samin, datang bawa minyak samin. Kemudian yang bawa gandum, datang bawa minyak gandum. Kemudian digabungkan di situ, makan bareng-bareng. Begitu ya Khofiddin. Misalnya ini si A, si A mau pesta, dia mau nikah, gak ada uang untuk pesta. Udah, antum bawa masing-masing, bawa rantang sendiri-sendiri gitu. Ada yang bawa gulai, ada yang bawa apalagi ikan. Dah, dibuka semua rantangnya. Ayo kita makan bareng-bareng, ini pesta saya. Jazakumullah khairan. Boleh. Boleh. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi penting ada makan-makannya. Kitanya, ikhwafiddin, kalau pesta itu ada unsur prestisnya, itu dia. Ya, itu dia. Permasalahannya di situ. Masa sih enggak bisa mengundang 3.500 orang? Begitu. Yang penting kan ada makan-makannya, ya sesanggup kita. Ikhwah fiddin, perhatikan. Berapa banyak kaum muslimin yang mengadakan pesta pernikahan, ngutang sudah 10 tahun pernikahan, belum selesai hutangnya. Kan kasihan sekali. Ini kan berarti menyusah-nyusahkan diri dengan pesta tersebut. Hanya gengsi. Ikhwah, sering saya katakan pada antum bahwasanya hidup itu mudah. Yang mahal gengsinya. Hidup itu murah. Yang mahal gengsinya. Makan. Makan yang penting kenyang. Apa kita makan harus pokok? Harus pakai sushi itu? Yang ikan mentah itu? Kan tidak. Makan pakai kecap. Nasi panas pakai kecap, dimakan berdua bersama istri yang mencintai kita. Dunia bagaikan milik kita berdua. Begitu. Ngapain makan pakai rendang kemudian sendiri? Dengan orang boncengin istri, awak bonceng sendiri yang belakang kosong. Pahit, gak berkah hidupnya. Itu. Tuh, yang namanya dunia itu, hidup itu sederhana ya, sederhana. Yang mahal gengsi, ingat, yang mahal tuh gengsinya. Bukan hidupnya, pakaian. Ada kan pakaian-pakaian 10 ribu, kenapa rupanya? Pakaian 10 ribu, yang kan gak ada capnya 10 ribu, kan gak ada. Gak tahu orang. Demikian. Tapi karena kita gengsi, ingin mengikuti fashion, ingin tampil fashionable. Akhwat juga begitu, ada sih orang-orang tampil fashionable begitu. Fashionable syar'i. Wah. Apalagi sekarang pakaian-pakaian syar'i itu kan macam-macam. Ya kan? Yang laki-laki dengan merek tertentu yang sedang tren dengan kombinasi warna, kadang-kadang di sini hijau, sini abu-abu, macam-macam. Akhwat juga begitu, yang jilbab berbagai macam hijau, ada yang hijau lumut, hijau stroberi, hijau apalagi saya enggak tahu. Hijaunya di 10, hijaunya 10. Modelnya ada yang French khimar lah, yang Allahu Akbar, bang, kepingin dijilbab. Ada banyak jilbab nih, yang ada tangannya masuk jilbab. Sebenarnya kan gengsinya, seleranya itu yang mahal, bukan kebutuhannya. Kebutuhannya selesai sudah, hari-hari selesai. Itulah dia. Makanya ikhwafiddin, ya, menikah dan bayar hutang. Seiring perkembangannya zaman dan teknologi, saya baru ini melihat video negara barat telah dikembangkan makanan dari bahan nabati yang namanya heme-heme. Apa nih heme-heme? Apa heme-heme? Yang namanya heme-heme. Ini cita rasanya dibuat mirip seperti daging babi. Bagaimana bukan itu. Oh iya betul. Mirip cita rasa seperti daging babi. Bagaimana hukumnya Ustaz jika makanan yang dibuat dari bahan babi namun dibuat cita rasa seperti bahan yang bukan babi dibuat cita rasa seperti babi? Gak ada masalah. Ya gak ada masalah, ikhwafiddin. Yang penting dia jangan babi. Hanya permasalahannya ini buat di mana dia tahu bahwasanya itu cita rasanya cita rasa babi. Ini gimana dia taunya ini? Kan curiga kita kan? Berarti ente? Oh belum, kan begitu jadinya. Demikian. Namun kalau dia makan cita rasanya seperti katanya beginilah daging babi, beginilah, gak ada masalah, asalkan jangan babi. Ya, asalkan jangan babi. Ada minuman, cita rasanya seperti tua, baunya seperti tua, seperti kencing kuda gitu. Kemudian menyengat. Tapi dia bukan minuman khamar, boleh enggak? Silakan, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Asalkan dia bukan khamar. Tapi sampai sekarang saya enggak tahu heme-heme ini apa. Lalu ana telat salat berjamaah, lalu ana temui seorang sedang salat, lalu ana tepuk untuk salat berjamaah tapi dia tidak mau. Apakah saya membatalkan salat ana dan salat sendiri? Kalau dia tepuk enggak mau, ya sudah, antum salat sendiri aja. Dia enggak mau kan? Berarti kan antum tepuknya ketika sebelum salat kan? Kalau ditepuk begitu, dia enggak mau, ya sudah. Tapi Ustaz, saya tepuk, saya enggak tahu apakah dia mau atau enggak. Udah, akhirnya kan sholat sendiri dia misalnya. Dia berniat berjamaah. Ternyata kawan tidak mau. Tanda enggak mau biasanya dia enggak memberikan komando. Kalau ketika berdiri masih bisa kita ikut. Mungkin pelan komandonya. Ketika sujud, kita sujud lama dia. Dia enggak memberikan komando. Kita bangkit, dia sudah berdiri. Demikian itu bagaimana? Udah, kita sholat sendiri. Lanjutkan saja sholat. Berarti memang tidak sholat berjamaah. Ustadz, apa batasan aurat wanita dengan wanita? Bolehkah dia dibekam? Wanita dengan wanita antara pusat dan lutut. Bolehkah dibekam? Boleh. Enggak ada masalah. Rasulullah pernah dibekam. Dan hukum laki-laki sama dengan hukum perempuan. Ustaz, apa hukum seorang kontraktor mengerjakan bilik ATM? Ini sudah saya jawab, enggak boleh. Bagaimana lagi cara menasihati istri yang suka melawan suami, Ustaz? Sudah dinasihati, sudah dihajar, bahkan diancam cerai pun tak mempan. Tapi ketika ana ingin pergi meninggalkan dia, dia selalu menahan-nahan ana. Tolong berikan solusi. Karena sering sekali kami bertengkar bahkan dalam sepele. Jazakumullah khairan. Kan Allah menyebutkan. Fa'idhuhunna. Pertama, nasihati. Wahjuruhunna. Dibaikot. Wadribuhunna. Pukul. Ini kan belum ada pukul nih. Ya. Pukul. Pukul tapi enggak menimbulkan bekas. Kalau enggak juga, panggil keluarganya, panggil keluarga antum, bicarakan masalah antum. Ya. Utarakan di situ. Itu biasanya istri akan membela diri biasanya. Karena kenapa terjadi pertengkaran? Karena masing-masing merasa benar dan mempertahankan pendapatnya sendiri. Begitu. Misalnya ini masalah sepele misalnya. Di tadi pagi kok makannya asin? Enggak asin kok bang. Asin deh. Enggak. Abangnya macam-macam. Enggak asin. Selalu begitu. Ya. Tapi ini kan masalah sepele sebenarnya. Masalah asin enggak asin. Jadi masalah sepele itu bisa menjadi pertengkaran hebat. Oke? Antum panggil. Ini gimana? Karena antara antum dan suami tidak bisa menyelesaikan masalah. Panggil keluarga. Ini gimana? Antum sebagai suami, saya sudah enggak bisa. Saya sudah capek misalnya. Gimanalah solusinya? Udah. Jadi apa keputusan itu? Antum jalankan saja. Antum berikan syarat. Ya, sehingga kalau terjadi pelanggaran lagi, maka ya sudahlah, ceraikan, enggak ada cara lain. Daripada hasil bertengkar saja, ya. Maka perceraian itu lebih baik. Tapi tentunya dengan cara yang terbaik. Karena kasihan anak-anak. Ya, kasihan anak-anak. Kemudian, ini saya tunjukkan kepada sang istri. Janganlah melawan suami. Yang namanya melawan itu tidak ada satupun kebaikan. Ustaz, tapi suami saya hasik mencela masakan saya saja yang enggak enak segala macam. Ya sudah, bersabar. Itu lebih baik. Bersabar. Isbiri falakil jannah. Sabarlah, kamu akan masuk surga. Itu dia. Karena suamimu adalah surga dan nerakanya anti. Jangan melawan. Jangan melawan ikhwatiddin. Ya, para akhwat, jangan melawan suami. Enggak dibolehkan, haram hukumnya. Selama suami menyuruh hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka atik wa asmi', dengar dan taati. Jangan melawan. Kalau dikatakan, "Dek, masaknya hari ini masak sayur ya, Dek?" "Enggak usah, Bang, ya. Enggak usah masak sayur hari ini." Allahu Akbar. Yang begitu-begitu enggak usah, biarkan saja. Ikuti saja. Selama dia tidak menyuruh maksiat. Selama dia tidak menyuruh maksiat, maka taatilah sang suami. Enggak usah dilawan. Karena bagaimanapun melawan itu, melawan bawahan terhadap atasan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Demikianlah ikhwatiddin, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.